بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakharatun Nuniyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki pembahasan Al-Qisas, dan telah kita jelaskan bahwa Al-Qisas merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk diterapkan oleh para penguasa di saat mereka hendak menerapkan hukum, hendaklah yang mereka jadikan sebagai suatu kewajiban adalah tatbiqu syari'atillahi azza wa jal, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hal menerapkan syariatullah akan mendatangkan kemaslahatan dan akan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menenteramkan kehidupan mereka. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan telah kita sebutkan bahwa apabila seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka hukum awalnya adalah al-qisas, yaitu dia pun harus mendapatkan balasan dengan dibunuh pula. Dan ini adalah hukum asal, yang apabila seorang menumpahkan darah dan menghilangkan jiwa orang lain. Namun di sana ada beberapa pengecualian yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah termasuk dalam keumuman dari hukum al-qisas ataukah keluar dari hukum tersebut. Di antara yang diperselisihkan adalah orang yang merdeka pada saat dia membunuh seorang budak, apakah budak itu miliknya atau milik orang lain. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah yang membunuh pun dikisos. Dan telah kita sebutkan bahwa pendapat yang sahih dalam hal ini berdasarkan hadis dan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, kaum muslimin setara darah-darah mereka, maka tidak keluar dari hukum yang umum ini sampai adanya dalil yang mengkhususkan. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mencambuk saja, telah kita sebutkan kelemahan dari riwayat ini. Lalu beliau berkata, hafizahullah taala, wa kadzalika yuqtalu ar-rajulu bil mar'ati, demikian pula seorang laki-laki dibunuh karena dia membunuh seorang wanita. Yani seorang laki-laki apabila dia membunuh wanita, maka hukumnya juga qisas, karena sama kedudukan antara laki-laki dan wanita dalam hal ini. Li hadits Anas fi sahihaini, berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna yahudiyan radda ra'sa jaliyatin baina hajarain, bahwa ada seorang Yahudi yang memukul, memecahkan kepala seorang wanita, ya, di antara dua batu. Jadi kepala wanita ini, di mana orang Yahudi ini membawa dua batu lalu dipukulkan, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, pukulkan, ya pecah. Nah, orang Yahudi ini. Faqila laha, lalu kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, man fa'ala biki hadza, siapa yang berbuat demikian ini kepadamu? Siapa itu? Fulan atau fulan? Si fulan atau si fulan atau si fulan? Disebut nama-nama itu. Nah, ya, namanya wanita ini dalam keadaan terluka, luka berat. Dia tidak mampu berbicara. Sehingga orang membantu untuk mengarahkan siapa pelakunya. Si fulan kah, si fulan, si fulan, disebut satu persatu. Hatta sammal yahud, sampai orang tersebut menyebutkan nama orang Yahudi itu di hadapan wanita ini. Maka begitu disebut nama Yahudi ini, fa'au ma'at bira'siha, maka dia menundukkan kepalanya, yakni tanda setuju. Nah, menunjukkan bahwa Yahudi itulah yang telah melakukan hal tersebut. Faji'a bihi, maka didatangkanlah Yahudi itu, fa'tarafa, dan dia pun mengakui perbuatannya. Fa'amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, faradda ra'sahu bihajarain, maka dia pun dipukul kepalanya dengan dua batu. Kisos. Ya. Wa ila hadza dhahaba 'ammatu ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat keumuman dari para ulama. Nah, maka hadis ini jelas nas yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara darah lelaki dan wanita. Seorang laki-laki yang berbuat zalim kepada seorang wanita, hukumnya adalah qisas. Demikian pula sebaliknya. Nah, maka ini termasuk dalam keumuman, ya, ayat-ayat tentang qisas. Wa amma annahu la yuqtalul walidu bil waladi. Adapun, ini permasalahan yang berikutnya. Seorang ayah kalau dia membunuh anaknya, apakah ayahnya pun harus dikisos? Apakah ayahnya harus dibunuh? Nah, maka kata beliau, orang tua atau ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Berarti tidak ada hukum kisos dalam hal ini. Nah, falil hadits sahih alladhi rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh, berdasarkan hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hudud fil masajid, janganlah hukum-hukum had itu ditegakkan di masjid. Tidak boleh menegakkan hukum rajam di masjid, motong tangan pencuri di masjid, tidak diperbolehkan di luar masjid. Ya. Demikian pula di antara salah satu hikmahnya untuk disaksikan di khalayak ramai di luar masjid. wala yuqtalul walidu bil walad, dan tidak pula dibunuh seorang ayah karena membunuh anaknya. Maka tidak ada qisas dalam hal itu. Wa ilaihi dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, Kasyafi'i wa Abi Hanifata wa Ahmad wa ghairihim, seperti al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan selain mereka. Maka permasalahan ini dikeluarkan dari hukum qisas secara umum, bahwa orang tua apabila membunuh anaknya tidak ada qisas. Nah, tidak dihukumi qisas. Maka ini permasalahan yang pertama yang keluar. Ya, adapun yang seorang laki-laki yang bunuh wanita, yang sahih kembali kepada keumuman dalil. Demikian pula orang merdeka membunuh budak, kembali kepada keumuman dalil. Wa amma adamu qatlil muslimi bil kafir, adapun apabila seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak ada hukum qisas pula. Muslim tidak dibunuh pada saat dia membunuh orang kafir. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah dia kafir dhimmi ataukah kafir mu'ahad. Nah, hal ini disebabkan karena darah mereka tidak sekufu, tidak setara. La yastawiyani mathala, tidak sama antara orang-orang muslim dengan orang-orang yang kafir. Falima fi sahihil Bukhari an Ali ibn Abi Talib, berdasarkan hadis yang terdapat dalam sahihul Bukhari dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu muslimun bikafir, seorang muslim tidak dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Naam. Adapun kalau kafir itu kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, ya dianjurkan untuk dibunuh. Naam, la yajtami'u muslimun wa qatiluhu fin nari abada, tidaklah berkumpul antara seorang muslim dengan yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Keutamaan membunuh orang kafir harbi. Nah, ya. Adapun membunuh seorang kafir zimmi mu'ahid, maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahid, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Dosa besar. Tapi bukan berarti pada saat seorang muslim membunuh seorang kafir zimmi atau kafir mu'ahad, maka dia dikisos. Tidak. Disebabkan karena ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa seorang muslim tidaklah dibunuh disebabkan karena dia membunuh seorang yang kafir. Wa ilaihi dhahaba jumhur ahli al-ilm kasyafi'i wa Ahmad wa Malik wa ghairihim, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama seperti al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, imam Malik dan selain mereka. Maka kesimpulan pembahasan dari apa yang disebutkan dalam bab ini, bahwa hukum asalnya seorang yang membunuh satu jiwa adalah qisas, adalah al-qisas, terkecuali dalam dua perkara yang disebutkan. Yang pertama yaitu orang tua yang membunuh anaknya. berdasarkan keumuman hadis, berdasarkan khususan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la yuqtalul walidu bil walad. Orang tua tidaklah dibunuh disebabkan karena dia membunuh anaknya. Permasalahan yang kedua, apabila seorang muslim membunuh kafir, dia berdosa tapi tidak sampai kepada tingkatan qisas berdasarkan hadis yang khusus yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, la yuqtalu muslimun bikafir. Seorang muslim tidaklah dibunuh disebabkan karena dia membunuh seorang yang kafir. Kemudian beliau berkata rahimahullah, al-qisasu masyru'un, bahwa hukum qisas itu disyariatkan, fi kulli man yujarrihu akhara muta'ammidan. Qisas itu disyariatkan dan diterapkan pada setiap orang yang melukai orang lain dengan sengaja. Sengaja melukai orang lain. Menyebabkan cacatkah, menghilangkan salah satu anggota tubuhkah. Ya. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan keumuman dari firman Allah, wal juruha qisas. Ya. Dan luka-luka itu ditetapkan adanya qisas. Wali hadithi Anasin fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan berdasarkan hadith Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullahil qisas, kitabullah telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-qisas, wa la khilafa fi hadha, tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun perlu diketahui akhwan bahwa dalam hal menerapkan hukum al-qisas ini dikembalikan pada penguasa setempat. Wajib bagi penguasa negeri, bagi pemimpin negeri, apakah dia sebagai khalifah ataukah dia sebagai raja ataukah sebagai presiden, untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, termasuk di antaranya adalah menegakkan hukum-hukum had, menegakkan hukum-hukum had dan menerapkannya. Itulah kewajiban mereka. Dan tidak diperbolehkan bagi setiap orang untuk menerapkan hukum ini. Misalnya ada ya satu keluarga misalnya, ataukah satu RT terjadi perkelahian, yang satu memotong ya tangan yang satunya, lalu kemudian di antara mereka sendiri tidak dikembalikan kepada hukumah. Nah, ataukah yang satu menuntut dari keluarganya, kamu harus dikisos. Maka yang berusaha untuk mengkisos ini dengan paksa, dia pun berusaha untuk memotong tangan yang memotong tangan saudaranya. Ya, yang demikian ini tidak dibenarkan. Ya, al-hudud, iqamat al-hudud, menegakkan had adalah kewajiban dari hakim, kewajiban dari penguasa. Maka apabila penguasa telah menetapkan untuk ditegakkannya had pada seorang, maka ditegakkan. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterapkan pada setiap orang. Ada kejadian mereka datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebab beliau pada saat itu yang berstatus sebagai pemimpin negeri. Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada yang berzina, maka dia yang datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lah yang menetapkan keputusan, lalu kemudian ditegakkan hukum rajam ataukah hukum potong tangan ataukah hukum qisas dan yang lainnya dari hukum-hukum al-had. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafadhalu, hafizakumullah.